Betul, Imam Syafi'i seperti itu. Ya, betul di kitabnya seperti itu. Cuma hadis yang dipakai Imam Syafi'i itu lemah. Mungkin pertanyaan lu, kenapa Syafi'i pakai hadis yang lemah? Nah, jawabannya mungkin beliau belum tahu kelemahan hadis itu. Ya kan? Ya, pengetahuan ulama beda-beda. Ya kan? Makanya Imam Syafi'i sendiri mengakui kekurangan beliau dalam bidang hadis. Sehingga beliau ngomong ke muridnya Imam Ahmad Hambali yang diakui oleh Syafi'i lebih menonjol dalam bidang hadis. Makanya kata Syafi'i, kalau engkau tahu hadis, hadisnya orang-orang Syam, orang-orang Irak, orang-orang Mesir, orang mana yang sahih, beritakan kepada saya. Nah, Syafi'i sendiri ngomong ke muridnya seperti itu. Nah, ini kita ambil pelajaran ya tawadhu'nya beliau, ya kan? Dan bahwa beliau mengakui kekurangan beliau dalam bidang hadis. Ya. Sehingga mungkin saja suatu hadis beliau tidak mengetahui kelemahannya. Ya. Sementara ulama yang lain mengetahui kelemahan hadis tersebut. Sehingga kita tidak mengikuti Syafi'i, ya, dalam hal ini karena beliau keliru, dengan tetap kita menghargai beliau sebagai seorang ulama.